أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله أقسام أمور الدين pembagian urusan agama عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'lab Al-Khushani marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha farada faraida, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban faridah, fardu. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian melalaikannya. Baik. Tadhyi', jangan kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan had. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Batasan-batasan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggarnya. Intihak. Baik. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Baik, Allah tidak membahasnya bukan karena Allah lupa, tapi rahmat untuk kalian. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian atau tidak perlu kalian mencari-cari tahu tentangnya. Haditsun hasan. Qala syarihu habibahullah dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna umuraddin ala arba'ati aqsam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini perkara agama yang dibagi menjadi empat perkara atau empat bagian. Al-awwal al-wajibatu wal fara'id. Kewajiban-kewajiban atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yajuzu an tudayya'a syai'an minha. Perkara ini tidak boleh kalian menyia-nyiakannya. Anda diwajibkan melakukan sholat. Anda tidak boleh meninggalkannya. Diwajibkan melakukan puasa Ramadan. Anda tidak boleh meninggalkannya. Tadhyi', tidak boleh. Allah mewajibkan zakat. Allah mewajibkan haji. Allah mewajibkan berbagai macam kewajiban-kewajiban. Maka jangan pernah kalian menyia-nyiakannya. Sebagian kaum muslimin betul-betul menyia-nyiakan. Sholat juga enggak, puasa juga enggak. Anda lihat, anda tahu, orang yang menyalati jenazah, orang yang menyalati jenazah itu hanya orang yang sholat lima waktu. Betapa banyak orang-orang mengantar jenazah dari rumah duka sampai ke masjid untuk disolati. Baik. Seandainya pun mereka mengantar ke masjid, mereka hanya nongkrong di luar sambil menunggu selesainya pelaksanaan apa? Salat jenazah. Barakallahu fikum. Ya, melakukan salat jenazah itu ya orang yang salat di situ. Usai melakukan salat wajib, diangkatlah jenazah ke depan untuk disolati. Sekalian salat jenazah. Setelah itu keluar. Yang tidak, kebanyakan di luar. Subhanallah, pemandangan yang barakallahu fikum, menyedihkan. Ratusan orang yang hadir di situ, yang nyolat ya cuma 20-30 orang. Padahal barakallahu fikum, baik, untuk mendapatkan syafaat itu 100 orang muwahhidin yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang nyolati cuma itu saja, cuma 20 orang, 10 orang. Yang lainnya cuma di luar. Subhanallah. Maka tidak boleh kita menyanyiakan kewajiban-kewajiban ini. Puasa juga demikian. Oh, enggak puasa. Siapanya puasa, aduh, lapar. Namanya juga puasa, lapar. Barakallahu fikum. Dahaga, memang begitu puasa. Subhanallah. Wahada la yuzu an yudayya syai'un minha. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh disia-siakan. Bali yajibul ityanu biha, bahkan wajib. Wajib untuk kita menunaikannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-muharramat. Sani, al-muharramat. Allati harramaha Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada yajibu tajannubuha. Ini juga wajib untuk kita tinggalkan. Yang tadi pertama wajib untuk kita lakukan. Ini wajib untuk kita tinggalkan. Walibti'ad anha, menjauhinya. Baik. Wadamu fi'li syai'in minha, dan tidak boleh kita melakukan sedikit pun dari pelanggaran-pelanggaran itu. Dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan khamr, maka jangan pernah meminumnya. Barakallahu fikum. Memperdagangkannya, membuatnya. Subhanallah. Taib. Allah mengharamkan zina, maka jangan pernah mendekatinya. Allah mengharamkan riba, jangan pernah memakannya dan memanfaatkannya. Allah mengharamkan berbagai macam pengharaman-pengharaman. Ada mufi'li syai'in minha, tidak boleh kita melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hudud wa hiya al-mubahat allati abaha Allah wa halaha lin-nas. Al-hudud, batasan-batasan. Barakallahu fikum. Wa hiya al-mubahat, yakni perkara-perkara mubah allati abaha Allah, yang Allah halalkan untuk, Allah bolehkan untuk umat ini. Fala yang bagi ta'addil halala ila al-haram. Ini batasannya. Maka jangan pernah kita melampaui yang halal ini sampai masuk ke yang haram. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Tapi batasannya itu adalah syubhat biasanya. Tapi syubhat. Fama waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang masuk terjerumus ke dalam syubhat, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara haram. Maka jangan dekat-dekat dengan syubhat. Wa man ittaqa syubhat kepada faqad ittaqa faqad apa faqad istabra li dinihi wa 'irdhihi. Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka dia sungguh telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita melampaui yang halal ini menuju haram. Qala ta'ala tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian pernah melanggarnya, melampauinya. Wa hududullah tutlak wa yurad biha al-mubahat. Batasan itu dimutlakkan, dan yang dimaksud di sini adalah perkara yang mubah. Fa yuqalu la ta'taduha. Baik. Barakallahu fikum. Maka jangan kalian melampaui yang halal ini menuju yang haram. Wa tutlaq wa yuradu biha al-muharramat fa yuqalu fala taqrabuha. Baik. Wa tutlaq, dan terkadang juga diitlakan, dan dimaksud di situ adalah perkara haram. Fa yuqalu, maka dikatakan fala taqrabuha. Baik, jangan kalian malah mendekatinya, yakni ibta'idu anha wa al-wasa'il musilati ilaiha. Menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepadanya. Amal mubahat fala ta'taduha ilal haram. Adapun yang mubahat, perkara-perkara mubah yang boleh, maka jangan kalian melampauinya sampai ke perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mubah sangat banyak, sehingga tidak perlu kita ke perkara yang haram. Ar-rabi yang keempat, as-sukutu anhu alladhi lam yufrad wa lam yuharram wa la yujadu dalilun ala ibahatihi. Perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan, tidak juga diharamkan, tidak juga ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya. Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, pada sekutu anhu maka kita pun mendiamkannya. Wa hadha ma'fun anhu, dan ini dimaafkan oleh Allah, fala nabahdu bihi min haythu huwa halal am haram. Maka tidak perlu kita membahas dari sisi halal dan haramnya. Fala dalil ala tahrimihi wala ala ibahati, karena tidak ada dalil tentang haramannya dan kehalalannya. Wala ala annahu wajibun, dan juga tidak ada yang menunjukkan bahwa wajib. Fayasa'una as-sukutu anhu li'annahu law kana lana bihi haja labayyanahu Allahu lana. Maka lapang bagi kita untuk diam. Ya'annahu law kana lana bihi haja, seandainya kita butuh terhadapnya, maka niscaya Allah akan membeberkannya, menerangkannya untuk kita. Wa fi hadzal haditsi annahu yajibu fi'lul wajibat. Di hadis ini juga ada dorongan untuk melakukan perkara wajib. Tarkul muharramat, meninggalkan perkara yang haram. Wal iktisaru alal mubahat, mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang boleh, yang halal. Wasukutu alil maskut anhu, mendiamkan diri dari yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu hadza kana fi waqti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza jaa fi qouli ta'ala. Dan yang seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tanya tentang sesuatu yang jika sekiranya diterangkan kepada kalian, dijawab pertanyaan kalian, niscaya akan merugikan kalian, memberatkan kalian sendiri. Fa in tasalu an hina yunazzalu qur'anu tubda lakum atallahu anha. Dan jika kalian sekiranya menanyakan sesuatu ketika diturunkan Al-Qur'an, dinampakkan untuk kalian, maka Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurun halim. Fahada yani tarkul bahti alil maskuti anhu fi ahdir rasuli am huwa amun ila antakumassah. Perintah untuk kita diam pada perkara yang Allah sendiri mendiamkannya, apakah khusus itu di zaman Rasulullah atau sampai hari kiamat? Al-zahiru wallahu a'lam annahu amun ila antakumassah, umum larangan ini sampai hari kiamat. Fal maskutu anhu alladhi la dalila ala ibahati wa la ala tahrimihi, yani yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yani tidak ada dalil tentang kebolehannya, tidak ada juga dalil tentang keharamannya. Barakallahu fikum. Tidak ada dalil tentang kewajibannya. Fa inna la naskutu anhu, kita juga diam. Kama sakata Allahu anhu, sebagaimana Allah mendiamkannya. Jalla wa ala. Lam yaskut anhu nisyanan, tidaklah Allah mendiamkannya karena lupa. Lianna Allah la yansa, karena Allah tidak pernah lupa. Wa innama sakata anhu rahmatan lil ibad, Allah mendiamkannya karena rahmat bagi hamba-hambanya. Wa lihadza qala anhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lakum ghairu nisyan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan rahmat untuk kalian, bukan Allah mendiamkannya karena lupa. Wa min huna qala ulama su'alu ahli al-ilmi ala qismain. Oleh karena itu di sini para ulama mengatakan soal ahli ilmi ala qismain, menanyakan sesuatu kepada para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama, as-su'alul ladzi al-qasdu minhu at-ta'annut wal mubahah wa idharul ilmi wal mubahah, hadza la yajuz. Bertanya kepada para ulama dengan tujuan at-ta'annut. Taib. At-ta'annut terlalu mendalam-dalami. Wal mubahat untuk berbangga-bangga. Wa idharul ilmu untuk menampakkan ilmu. Dan berbangga-bangga. Wahada la yajuz. Bertanya yang seperti ini modelnya tidak diperbolehkan. Wahada mitul asinati bani Israel. Permisalan yang seperti ini adalah Seperti Bani Israel ketika bertanya kepada Nabi mereka, qala innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Sesungguhnya kata Rasulullah, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyaknya mereka bertanya. Setelah itu ketika dijawab mereka pun menyelisihi nabi-nabinya. Bertanya bukan untuk mengamalkan, tapi sekedaran. Faida nahaitukum an syai, kata Rasulullah, kalau aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Fajtanibuh. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian aku perintah atas untuk sesuatu maka jalankanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fas'alul ladzi yuqsadu bi ta'annud. Baik. Barakallahu bikum. Maka pertanyaan yang tujuannya ta'annud, untuk membangkang, awit tanatto atau terlalu memperdalam-dalam, amrun marfudun wa la yajuz, perkara yang ditolak dan tidak diperbolehkan. Bertanya dengan model dan tujuan seperti ini tidaklah diperbolehkan. Yang kedua, bertanya kepada ulama dalam bentuk model kedua ini, as-su'alul ladzi yuqsadu minhu ma'rifatul hukmi syar'i. Tujuannya adalah untuk mengetahui hukum syar'i pada satu perkara. Oh, ma'murun bih. Makin perkara yang diperintahkan untuk kita tanya kepada para ulama ahlu dzikri. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui ilmunya jika sekiranya kalian tidak mengetahui. Perkara ini boleh. Perkara halal, perkara haram, perkara wajib, sunnah. Maka yang lainnya tidak perlu ditanyakan. Allahul Mustan. Jadi dibagi menjadi empat. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah kewajiban. Kemudian perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila huna kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.